إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني الله وإياكم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني الله وإياكم أجمعين pada hari ini tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriah kita semua berkumpul di pagi hari ini ada di tanah lapang ada pula yang di masjid-masjid dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa ibadah pelaksanaan salat Idul Adha pada hari yang mulia ini. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya hari raya ini dinamai dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Karena sesungguhnya pada hari ini setelah nanti kita menunaikan salat Id maka segera kita pulang kembali ke rumah masing-masing lalu kemudian kita akan menyembelih hewan-hewan kurban kita. Dimulai pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik nanti yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini semua ma'asyiral muslimin sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya summa narji' fananhar faman fa'alahu faqad asaba sunnatana waman dabaha qablu فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي الشَّيْءٍ. Rasulullah menyatakan sesungguhnya pertama kali yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita sholat kemudian kita pulang kembali ke rumah masing-masing setelah itu kita menyembelih hewan-hewan kurban kita. Barang siapa yang melakukan seperti itu sungguh dia telah mencocoki sunnah kami telah sesuai dengan sunnah kami yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa telah menyembelih sebelum salat maka sungguh itu hanyalah sembelihan daging biasa yang dia sediakan untuk keluarganya laisa minan nusuk fisyai bukan termasuk sembelihan korban sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah juga menyatakan man shalla salatana wanasaka nusukana faqad asaban nusuk waman dabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra Rasulullah menyatakan barang siapa sholat seperti sholat kami ini dan menyembelih hewan korban seperti sembelihan kami ini, maka sungguh dia telah sah sembelihan korbannya. Dan barang siapa telah menyembelih sebelum sholat Id, maka hendaknya dia mengganti dengan sembelihan yang lain agar korbannya sah. Ma'asyiral muslimin, semua hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Al-Wara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah kurban seperti yang akan kita laksanakan pada hari ini sesungguhnya tidak lepas dari ketokohan dan keteladanan dua orang hamba Allah yang mulia, Nabiullah yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketokohan dan keteladanan beliau diwujudkan dalam bentuk kepatuhan, ketundukan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua apa yang diperintahkannya. Meskipun hal itu berkaitan dengan jiwanya, hartanya maupun anggota keluarganya. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin, apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tanpa ragu sedikit pun melaksanakan perintah Allah taala tersebut, meskipun beliau diperintah oleh Allah taala dengan sesuatu yang sangat-sangat berat, yaitu perintah untuk menyembelih putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Tentang masalah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang tersebut dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 hingga 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minash shalihin fa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fadur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Allah mengisahkan satu doa dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala beliau lama tidak punya putra dalam keadaan usia sudah sangat tua. Maka beliau berdoa, "Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku seorang putra yang saleh." Maka kemudian ma'asyiral muslimin, Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang putra atau seorang anak yang dikatakan halim, yakni hulamin halim, yaitu dengan seorang anak yang halim, seorang yang penyantun lagi yang amat-amat sangat sabarnya. Maka kata Allah taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," tatkala putranya tersebut telah mencapai usia dewasa, sanggup untuk bekerja dan berusaha sebagaimana bapaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam menyatakan kepada putranya, "Wahai anakku sayang, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku bahwa sungguhnya aku menyembelihmu." Itu diperintah Allah taala untuk menyembelihmu. Karena itu perhatikan apa pendapatmu dalam masalah ini wahai anakku. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka putranya mengatakan, "Wahai bapakku, sesungguhnya lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, perhatikan. Maka ketika Allah taala menyuruh seperti itu, ternyata disambut dengan penuh ketundukan, ketaatan oleh kedua hamba Allah ini, bapak dan anaknya. Maka Allah pun melanjutkan dalam kisahnya tersebut, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin innahu inna hadza lahu al bala'ul mubin." Allah menyatakan, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah dan pisau itu telah menempel di keningnya, di kening sang putra untuk segera disembelih putra yang tersebut, maka Allah taala telah nampak pada keduanya kepasrahan sehingga Allah taala pun berseru kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu tersebut, inna kadzalika najzil muhsinin, ya sesungguhnya yang demikian itu kami akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini benar-benar merupakan ujian dan cobaan yang sangat-sangat nyata untuk beliau berdua ini. Maka untuk kemuliaannya, wa fadainahu bidabhin adzim, maka kami tebus anak tersebut, kami gantikan anak tersebut kedudukannya dengan seekor domba sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kemudian kami abadikan kisah dan keteladanan kedua orang tersebut untuk umat-umat yang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, semoga, yaitu berupa pujian yang dilakukan oleh umat-umat setelahnya yang mereka mendoakan kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, semoga kesetiaan Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kata Allah, kami akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka berdasarkan ayat-ayat yang mulia ini, para ulama menegaskan bahwa sungguhnya berdasarkan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah yang berupa sembelihan hewan-hewan korban. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah pula ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan ibadah korban yang akan kita lakukan pada hari ini pula sesungguhnya tidak lepas dari ketokohan dan keteladanan dua hamba Allah tersebut, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Demikian pula rangkaian ibadah haji yang saat ini dilaksanakan oleh kaum muslimin di Mekah sana. Maka itu semua juga tidak lepas dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu Allah Ta'ala memberikan banyak keutamaan dan pujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena amalannya, karena ibadahnya, karena ketaatan tersebut. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam firman yang tersebut di dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummah. Dia adalah seorang ummah. Ummah itu artinya adalah kudwatan wa imaman mu'alliman lil khair, yaitu seorang yang patut diteladani. Seorang yang patut diteladani, lagi pula dia seorang imam, pemimpin yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia ini. Itulah makna ummah. Kemudian qanitanillah, dia disifati oleh Allah Ta'ala dengan qanitanillah, yaitu orang yang senantiasa terus-menerus dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dawamut ta'ah, orang yang terus-menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan, beliau juga disifati sebagai orang yang hanif. Hanif artinya al-mukbilu ala Allah, al-mu'arridu an kulli ma syaba, yaitu orang yang menghadapkan hatinya secara lurus terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berpaling sedikit pun kepada Allah, kepada selain Allah. Yakni betul-betul ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan dan ketundukan. Bahkan Allah tegaskan tentang Nabi Ibrahim, walam yaku minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan karena lurusnya, benarnya keimanan beliau, ketaatan beliau, ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Nabiullah Ibrahim bukanlah seorang musyrik, bukan pula kafir, bukan Yahudi, bukan Nasara, tetapi beliau adalah seorang mukmin. Sebagaimana penegasan Allah dalam ayat yang mulia ini. Syakiran li'an'umih, beliau juga disifati Allah dengan seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dengan kelima sifat inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai imam, panutan, teladan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Naam, itu khususnya dalam hal ketundukan, ketaatan, kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau dijadikan Allah Subhanahu wa taala Imam al-Muwahhidin, imam bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesakan ibadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana Allah taala juga menyatakan dalam firman-Nya ma'asyiral muslimin di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Allah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah taala menegaskan dan sungguh Rabb-nya yaitu Allah taala telah menguji Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan beberapa kalimat, yaitu dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa atammahun. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tersebut dengan sempurna. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi umat manusia. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada Allah qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, tolong juga jadikan anak-anak keturunanku pula. Kata Allah taala qala la yanalu ahdi dzalimin. Sesungguhnya janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim, yaitu orang musyrik. Artinya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam karena keutamaannya, ketaatannya, kepatuhannya di dalam selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas dan benar-benar dengan penuh ketundukan tanpa apapun. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah terus-menerus menguji Nabi Ibrahim, menguji dengan segala perintah-perintah yang kecil sampai yang besar. Demikian pula menguji dengan berbagai larangan untuk dijauhi. Semua itu dilaksanakan oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Naam, dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, dari berbagai macam ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka puncak dari ujian tersebut, puncak dari ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, khususnya dalam hal berdakwah di atas tauhid, puncaknya adalah kemarahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yaitu dengan dilemparkan beliau ke dalam api yang menyala-nyala sebagai hukuman baginya. Namun Allah taala menyelamatkan beliau. Ini puncak dakwah beliau, puncak daripada ujian dari dakwah yang beliau serukan di tengah-tengah umat manusia. Maka Allah na'am menjadikan yaitu kemarahan orang-orang musyrikin kemudian membakar beliau alaihi salatu wassalam dan Allah menyelamatkan. Sedangkan puncak ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khususnya dalam hal ketaatan, dalam ketundukan, dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan yaitu dengan cara apa? Yakni perintah Allah taala kepada beliau untuk menyembelih seorang putra, satu-satunya anak yang beliau cintai. Maka itu semua pun dilaksanakan dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedua ujian atau kedua puncak ujian inilah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya yang Allah taala inginkan untuk kita ambil teladan adalah bahwa sungguhnya untuk menegaskan keimaman, ketokohan, keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin bagi umat manusia ini dalam hal keteladanan, dalam hal ketaatan, dalam hal ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tentang keutamaan seperti ini, selayaknya dan sepantasnya kita semua ma'asyiral muslimin untuk mengambil teladan, mengambil pelajaran na'am dari kisah beliau dengan kedua putranya tadi. Maka pada kesempatan ini sebagai kesimpulan dan nasihat untuk kami dan kepada hadirin sekalian, maka di antara kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari kisah ini, dari keteladanan beliau sallallahu alaihi salatu wasallam ini, maka kami sampaikan beberapa poin nasihat yang penting. Di antaranya pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu menjaga kemurnian iman kita, kemurnian akidah kita, kemurnian tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, yaitu dengan kita terus-menerus mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala kesyirikan, jauh dari segala riya, sum'ah atau tujuan-tujuan dunia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat seorang ditinggikan. Dan itulah memang Allah perintahkan pada kita sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya untuk bisa mencapai imamah, kepemimpinan dalam agama, kepemimpinan dalam beragama ini, maka dibutuhkan adanya kesabaran dan keyakinan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah maupun menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan yakin dan sabar, dengan yakin dan sabar, maka kita insya Allah akan mencapai tingginya kemuliaan dan kepemimpinan dalam agama sebagaimana yang di Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah taala berfirman dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan di antara mereka, kata Allah, kami jadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Wa kanu, kapan itu terjadi? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka dengan dua perkara ini, kalau kita mau benar-benar melaksanakannya, sabar dan yakin, maka insya Allah taala seseorang akan bisa meraih kepemimpinan dalam beragama ini. Kemudian yang ketiga yang juga ingin kami sampaikan sebagai nasihat untuk kami, khusus kepada segenap para orang tua, para pendidik, para pengajar, para dai-dai, para guru-guru, para ibu rumah tangga atau bapak-bapak dan sebagainya, mereka semuanya, mereka adalah na'am, memiliki kewajiban untuk memberikan keteladanan kepada manusia, khususnya kepada anggota keluarganya, masyarakatnya, murid-muridnya, santri-santrinya dan sebagainya, yakni keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya beliau alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita senantiasa juga tidak bosan-bosannya untuk membacakan, untuk menerangkan, untuk menyampaikan kisah keteladanan dua hamba Allah ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, khususnya keteladanan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kisah kedua hamba Allah ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi ma'asyiral muslimin, kita semuanya, para orang tua, para pendidik, para dai, para guru, punya kewajiban dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan akan ditanya apa yang telah diajarkan untuk putra-putrinya. Allah taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yaitu dengan cara kalian mendidik anak-anak, mendidik istri, mendidik suami dan keluarga semuanya untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan kita membacakan kisah-kisah semacam ini. Dan pada kisah-kisah para nabi terdapat fadilah dan keutamaan yang besar daripada kisah-kisah televisi, kisah-kisah sinetron, apa-apa saja yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Tapi dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkandung banyak pelajaran dan faedah yang sangat besar, yang itu akan bisa mendekatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, nasihat yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah kepada saudara-saudara kami, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga siapapun yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki kelebihan rezeki pada hari ini dan juga masih ada hari-hari tasyrik lainnya nanti, maka hendaknya berkorban. Hendaknya berkorban, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan korban sebagai ujian buat kita. Kita ini mau taat apa tidak? Kita ini bakhil dengan harta kita atau tidak? Ingat, ma'asyiral muslimin, perintah untuk korban yang kita laksanakan seperti hari ini dengan kita mengorbankan kambing ataupun sapi atau yang lain, itu belum seberapa bila dibanding dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih putranya sendiri. Bagaimana kalau ternyata kita diperintah Allah menyembelih putra kita sendiri? tentu lebih berat daripada sekedar kita menyembelih kambing-kambing korban atau sapi-sapi korban. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mencela keras orang yang punya kelebihan rezeki tapi tidak mau berkorban. Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Ini menunjukkan seolah-olah wajibnya korban itu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Jangan merasa miskin, jangan merasa tidak mampu untuk berkorban. Sementara kalian bisa beli sepeda motor, bisa untuk beli HP yang mahal, bisa untuk nyicil rumah yang mahal. Kenapa untuk korban sedikit saja tidak mau? Ma'asyiral muslimin, berkorbanlah. Karena sesungguhnya ini perintah Allah Ta'ala. Dan perintah ini lebih kecil dan lebih ringan bila dibandingkan perintah Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian ma'asyiral muslimin, beberapa poin yang bisa menjadi kita pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, khususnya bagi kami dan kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan ini semua adalah memberikan manfaat bagi kita. Dan perlu diingat, dalam melaksanakan ketaatan termasuk perintah korban tadi, perlu adanya keikhlasan, ketulusan, ketundukan kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan perintah tersebut. Ingat, dengan perintah korban ini Allah enggak butuh dengan daging-daging kita, Allah enggak butuh dengan darahnya atau tulang belulangnya, tidak. Tetapi sungguhnya yang Allah butuhkan dari kita adalah ketaatan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintah. Allah Ta'ala menyatakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanulu yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah darah-darah dan daging-daging sembelihan korban kalian, tetapi yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan dari kalian. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, dalam ibadah korban ini membutuhkan keikhlasan, kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah dalam melaksanakan perintah. Naam, dan itu semua kembalinya kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Inilah yang bisa disampaikan ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita. Dan terakhir, mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mampu meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, khususnya dalam pengorbanan, dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.